Kucing saya sama berok. Dok kucingmu seorang, kucing lain pun berok juga. Sakit pun ni. Apakah betul dalam Fatihah ada tujuh nama syaitan? Tak betul. Kucing saya semua berak atas rumah. Orang kata malaikat rahmat tak masuk kalau rumah itu bernaji. Dosa tak saya buang kucing saya walaupun saya sayangkannya. Yang betulnya malaikat suka kepada yang harum. Dan bila busuk, dia tak suka. Batu dalam jambang, dia tak ada malaikat. Nak? Nah. Ha. Kemudian kalau kita makan benda-benda yang busuk, maka malaikat jauh daripada kita. Maka batu ulama' kata, dia kiyah dengan cerita ni lah. Maka kalau kita lokkan tahi kucing tak basuh, busuk kohong rumah, maka malaikat rahmat, atau katanya bukan saja malaikat rahmat, malaikat-malaikat lain juga tidak menghampiri rumah tersebut. Kerana malaikat tidak suka kepada yang busuk. Tapi tak ada hadis kata malaikat tak masuk yang rumahnya ada tahi kucing. Tak ada hadis tu. Yang ada hadisnya malaikat suka pada hak wangi, minyak atau dan sebagainya, dan tak suka pada yang busuk-busuk. Faham? Ha, cuma kita kiyah. Sebab tu bila kucing tak ada salah, tapi jangan sampai rumah busuk kohong. Nak? Ha, jangan sampai rumah busuk kohong. Rumah pun tai lembu penuh bongoh pas busuk kohong rumah, maka malaikat tidak masuk. Bila malaikat tidak masuk, maka kerugianlah ke atas kita. Ni memang ada sebut sungguh, tapi tak sebut tai kucing, sebut dalam kitab Baitan la tatru fihil malaikah, satu kitab Arab, rumah yang tidak dimasuki kepadanya oleh malaikat. Neh, ha, kitab ni masyhur di tanah Arab. Rasa-rasa ada terjemah dah dalam Rumi. Neh, ha, Baitan la tatru fihil malaikah, kitab nama rumah yang tidak dimasuki di dalamnya oleh malaikat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.